الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بركاته المؤلف أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمهما الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة dan katakanlah yaitu wahai seorang sunni seorang salafi, katakanlah di antara akidah yang harus kamu jadikan sebagai pegangan, di antara prinsip ahlu sunnah yang tidak boleh kamu lepaskan, kul katakanlah yatajallallahu, Allah subhanahu wa ta'ala nampak. Yatajalla Allah subhanahu wa ta'ala akan nampak, akan terlihat lil khalqi, bagi makhluk ini, jahratan, yaitu secara jahar. Yang dimaksud jahratan yaitu dengan mata telanjang, dengan mata kepala, yaitu katakanlah wahai seorang muslim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat dengan mata kepala bagi makhluknya pada hari kiamat. Kamal badru, seperti bulan purnama, al-badr. Biasanya bulan yang muncul pada malam ke-14 sempurna total, maka itulah yang disebut dengan Al-Badr, ketika bulan memperlihatkan bundarnya dan kesempurnaan bundarnya, bulatnya bulan tersebut, dinamakan Al-Badr. Kamal Badru, seperti bulan purnama, yakni dalam hal melihat, bukan dalam hal yang dilihat, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir, tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. La yakhfa, tidak ada kesamaran, dari kata khafa, tidak ada samar-samarnya, dengan jelas kita memandang, sebagaimana tidak tertutupinya bulan purnama itu dari awan apapun, melihat dengan jelas, yang dekat, yang jauh, bisa melihat dengan sama, mereka tidak perlu berdesak-desakan di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka awdahu, dan Rabbmu itu lebih jelas lagi di saat kalian melihatnya. Jadi pada poin ini beliau hendak menjelaskan salah satu aqidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah yang tidak terjadi perselisihan di kalangan umat ahli sunnah wal jamaah ini, bahwa kaum mukminin akan melihat Rabb-nya pada hari kiamat nanti, di saat mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Dalil-dalil dalam hal ini merupakan dalil-dalil yang mutawatir yang kita tidak bisa menolaknya karena sedemikian banyak, baik disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari berbagai jalan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tatkala beliau memberikan komentar terhadap hadis tentang dilihatnya Allah azza wajal, beliau mengatakan hadzal haditsu min asahhil ahadithi ala wajhil ard al mutalaqqati bil qabul al mujma'i 'alayha al ulama'u bil hadith wa sa'iru ahli sunnah. Hadith tentang melihat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara hadis-hadis yang paling sahih yang terdapat di muka bumi ini, termasuk hadis-hadis yang paling sahih yang terdapat di muka bumi, yang diterima oleh umat ini, dan telah sepakat para ulama yang mengkhususkan diri di dalam bidang hadis untuk menerimanya, dan demikian pula seluruh ahlu sunnah menerima hadis-hadis tersebut. Sehingga permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan permasalahan yang jelas. Orang-orang yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada hari kiamat, mereka dari kalangan ahlul bid'ah yang mengingkari perkara-perkara yang jelas yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man ankara anna Allah azza wa jalla yura fil akhirah fa hariyun ay yuhrama minha." Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya lah dia diharamkan dan dia ditutupi untuk melihat Allah azza wajalla karena dia mengingkari. Nah, padahal melihat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu kenikmatan yang tiada tara. Lebih nikmat dari seluruh apa yang dirasakan dari kenikmatan-kenikmatan syurga. Lebih nikmat daripada meminum air-air yang terdapat di dalam syurga. Lebih nikmat dari pergaulan mereka dengan bidadari. Lebih nikmat daripada di saat mereka memakan buah-buahan syurga. Tidak ada yang mengalahkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan syurga itu sendiri merupakan satu kenikmatan yang kita sendiri tidak mampu untuk menggambarkan demikian nikmatnya kenikmatan surga itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsinya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "A'dattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Sungguh aku telah mempersiapkan bagi kaum mukminin apa-apa yang mata ini tidak pernah melihatnya dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik di dalam hati seseorang. Satu kenikmatan yang besar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma." Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa tidak ada kesamaan antara apa yang dirasakan di surga dengan dunia kecuali nama saja. Namanya bisa sama. Anggur ada di surga, di dunia juga ada, tapi hakikatnya berbeda. Khamar ada di surga, di dunia juga ada, tapi hakikatnya berbeda, dan begitu seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara ini, kenikmatan-kenikmatan yang demikian, seseorang mencapai puncak kenikmatan yang demikian besar. Lebih nikmat lagi tatkala seorang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan melihat wajah Allah itu dengan lafaz wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan al-husna, ya, wa ziyadah. Husna yaitu syurga, wa ziyadah dan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Di dalam surah Qaf Allah menyatakan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki, apa saja yang mereka inginkan terpenuhi. Nah, di saat mereka menginginkan, ya, burung bakar misalnya, maka burung itu tiba-tiba datang dalam keadaan sudah berada di atas nampan dan sudah dalam keadaan terbakar, siap untuk dimakan, dan kelezatannya tiada tara. Subhanallah. Tatkala seorang ingin berjalan-jalan, maka telah disiapkan kuda-kuda yang akan mengantarnya kemanapun dia hendak pergi. Nah, dari Yakut yang berwarna merah akan mengantar kemana saja. Keindahan, kenikmatan di atas kenikmatan. Apapun yang mereka inginkan ada. Ya. Waladaina mazid. Dan kami masih punya tambahan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tambahan itu? Dijelaskan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah tentang tambahan tersebut. Tatkala ahlul jannah masuk ke dalam surga, lalu mereka telah memakan apa yang hendak mereka makan, dan mereka telah meminum apa yang telah mereka minum, dan mereka telah bergaul dengan bidadari-bidadari mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan pada mereka, maukah aku berikan kepada kalian satu kenikmatan yang kalian belum pernah merasakannya? Kata penduduk surga, kenikmatan apa lagi ya Allah? Bukankah engkau telah memberikan pada kami berbagai macam kenikmatan ini? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Kenikmatan apa lagi ya Allah yang akan engkau berikan pada kami? Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah melihat suatu kenikmatan dan tidak pernah merasakan suatu kenikmatan yang lebih daripada di saat mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Terlupakan kenikmatan-kenikmatan surga yang lain. Nah, kenikmatan yang besar tidak bisa digambarkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu menanti kapan lagi mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keadaan seorang yang masuk ke dalam surga dan seseorang yang masuk ke dalam neraka. Ketika seorang yang masuk ke dalam neraka ini, yang dia adalah orang yang paling nikmat yang dia rasakan dalam kehidupan dunia, orang yang diberikan an'amu ahli dunia, kata Rasulullah SAW, orang yang paling nikmat kehidupannya ketika di dunia, wa huwa min ahli nar, akan tetapi dia termasuk dalam penduduk neraka. Lalu kemudian orang ini dimasukkan sekali celupan ke dalam neraka. Sekali celupan. Sejenak saja. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hamba-Ku, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan?" Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Padahal di dunia sepanjang hidupnya dia berbahagia terus. Tapi dia lupa dengan ngerinya azab neraka. Azab Allah subhanahu wa ta'ala, azab jahannam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mendatangkan seseorang yang orang ini merupakan paling sengsara di muka bumi ini. Tidak punya harta, paling menderita, tapi dia termasuk penduduk surga. Maka tatkala dia masuk, dimasukkan sejenak ke dalam surga dan merasakan sedikit dari keindahan dan kenikmatan surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan padanya, apakah pernah engkau merasakan kesedihan? Apakah engkau lebih nikmat? Para ulama salaf mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan melihat wajahmu, ya Allah. Nah, maka ini merupakan perkara yang mutawatir. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada waktu itu cerah, cemerlang, nadhirah, bercahaya wajah-wajah mereka. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Kepada Rabbnya, ila rabbiha nadhirah. Ay nadhiratun ila rabbiha. Mereka melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ahli ta'wil dari kalangan Asy'ariyah, hati-hati ya ikhwan, di dalam membaca kitab-kitab yang penulisnya terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah atau fikrahnya dalam merupakan fikrah Asy'ariyah. Dan ini sekarang banyak tersebar. Naam, seperti tafsir Al-Jalalain. Terjadi beberapa penyimpangan akidah dalam permasalahan Al-Asma wa Sifat. Nah, dan juga kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Salihin. Pengarangnya Ibnu Allan Asy'ari. Dan kitab-kitab yang lainnya. Ya. Berhati-hati. Ketika mereka membahas tentang dalil nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, selalu saja mereka mentakwil dan merubah dari makna yang zahir. Dalam ayat ini misalnya, di antara mereka ada yang mengatakan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat, maksudnya ila rabbiha nadhirah ay muntadhirah. Kepada Rabbnya mereka menunggu pahala, katanya. Menunggu, jadi bukan melihat. Sebab nadhirah itu dari nadhara yang buruk bisa berarti menunggu. Ya. Intadhar yantadhiru juga artinya menunggu. Sehingga maknanya adalah menunggu. Mereka tidak mau mengatakan melihat. Kita mengatakan keliru, batil. Ini menyimpang dari yang zahir. Sebab kata-kata nadhara betul terkadang berarti menunggu. Tapi dia tidak akan berarti menunggu tatkala nadhara itu disertakan dengan huruf jar ila. Nadhara ila. Itu tidak ada makna yang lain kecuali melihat dengan mata kepala. Ila rabbiha nadhira. Kepada Rabbnya mereka melihat. Tidak mungkin diartikan menunggu. Maka memaknakan dan mengartikan menunggu di dalam ayat ini, ya, dengan alasan bahwa kata nadhara terkadang berarti menunggu, kita mengatakan ini tahrif, perubahan dari makna yang zahir dan bertentangan dengan penafsiran para ulama as-salaf yang mereka menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat di akhirah. Di dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla juga mengatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu ar-rabbihim la mahjub. Dari Rob mereka, mereka terhalangi. Yaitu orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka tidak akan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini merupakan dalil bahwa kaum mukminin yarawna Allah Azza wa Jal fi halati ridha. Kaum mukminin melihat wajah Allah dalam keadaan ridha. Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Sebab orang kafir mereka terhalangi untuk melihat wajah Allah di saat Allah murka kepada mereka. Pemahamannya, mafhumnya, bahwa kaum mukminin melihatnya dalam keadaan ridha. Berarti demikian keadaannya. Nah, sebab kalau dikatakan orang-orang mukmin juga tidak bisa melihat Allah, berarti sama dengan orang-orang kafir terhalangi untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ayat ini tidak ada faedah. Tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh kaum mukminin dan itu adalah batil. Nah, oleh karena itu ayat ini pun dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat. Nah, dalam hal melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ada beberapa keadaan manusia yang dengan keadaan mereka menjadikan perbedaannya mereka dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tergolong menjadi tiga. Yang pertama, orang-orang kafir. Yang kedua, kaum mukminin. Dan yang ketiga adalah kaum munafikin. Yang pertama, orang-orang kafir, musyrikin. Yang kedua, kaum mukminin. Dan yang ketiga adalah kaum munafikin. Adapun orang-orang kafir, sama sekali mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah dan juga datang dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak memerintahkan bagi setiap orang untuk mendatangi kepada siapa mereka menyembah. Ya, kepada siapa mereka menyembah, maka mereka hendaklah mendatangi sesembahan mereka masing-masing. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah si fulan, wa fulan, wa fulan. Mereka semuanya mendatangi sesembahan-sesembahan mereka, tagut-tagut mereka. Dan mereka ini tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Setelah mereka semua pergi, tinggallah kaum mukminin dan munafikin. Tinggallah kaum mukminin dan munafikin. Orang munafikin mengatakan, kami tidak akan pergi sampai kami melihat Tuhan kami. Sampai kami melihat Tuhan kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka tidak kenali. Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka tidak kenali. Tatkala Allah Azza wa Jalla mendatangi mereka, maka mereka pun mengatakan, bukan, kamu bukan Tuhan kami. Kami tidak akan bergeser dari tempat ini sampai kami bertemu dengan Rabb kami, bertemu dengan sesembahan kami. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka kenali bahwa itu adalah Rabb mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang munafikin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala mereka melihat Allah Azza wa Jalla dalam bentuk yang mereka kenali, maka mereka pun ingin sujud. Ketika mereka hendak sujud, maka terpelantinglah mereka ke belakang dan mereka tidak mampu untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keadaan orang-orang munafikin. Sehingga mereka melihat Allah, tapi perbedaannya dengan kaum mukminin bahwa mereka melihat Allah bukan penglihatan kelezatan. Bukan melihat talazzuz, merasakan lezat, merasakan kenikmatan, Tidak sama sekali. Hanya sekedar melihat dan mereka kenal, kemudian mereka tidak sujud, maka mereka terpelanting ke belakang dan mereka tidak mampu untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka munafikin. Dan kemudian yang ketiga adalah kaum mukminin, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yakni di akhirat kelak. Kalau mereka masuk ke dalam surga, maka mereka melihatnya dengan penuh keindahan dan kelezatan. Nah, adapun di dunia, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar. Allahu Azza wa Jal ketika menyatakan kepada Musa alaihissalam, innaka lan tarani, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melihatku, yakni semasa di dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innakum lan tamutu hatta innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mati. Seseorang tidak mampu terjadi persisian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat Allah, pernah melihat Allah dalam keadaan yaqdhah, sadar melihat zat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Terjadi khilaf yang rajih bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Allah? Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah, cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Nah, lalu bagaimana tentang permasalahan apakah Allahu Azza wa Jal bisa dilihat di dalam mimpi? Ru'yatullah fil manam, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Sebenarnya permasalahan ini merupakan permasalahan yang ma'ruf inda ahli sunnati wal jamaah. Ya, yang mereka betul-betul mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah dari sumbernya. Tidak ada permasalahan, tidak ada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama sampai datang pada zaman sekarang ini para musyawish, orang-orang yang membuat ricuh dan menisbahkan pada seseorang yang penisbahan itu adalah nisbah yang iftira, fitnah, kadzib, al-ifk, buhtanun azim, kedustaan yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas hal tersebut. Naam. Para ulama telah membahas permasalahan ini di dalam kitab-kitab yang masyhur, terlebih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau telah membahas sebagaimana yang terdapat dalam Majmu'ul Fatawa pada beberapa tempat, dalam kitab Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Naql, juga di dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, dan para ulama yang lainnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Al-Ta'bir, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau menukil dari perkataan Al-Qadhi Iyad dan yang lain-lainnya, Syekh Ibn Baz wa Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muqbil rahimahumullah ta'ala. Walhasil permasalahan-permasalahan mau kita tunduk gak pada kebenaran atau kita ngasih saja mau mengangkat-ngangkat diri? Ada satu kisah yang penting untuk kita ketahui ya akhwat. Ana telah dikabarkan oleh Ustaz Afifuddin yang baru pulang dari Yaman, kemarin sempat ketemu bareng isi daurah di Bogor. Beliau menceritakan kondisi yang terjadi ketika meninggalnya Syekh Muqbil rahimahullah. Sempat terjadi khilaf, perbedaan ya bahkan saling bantah membantah dan bantah-bantahnya ini sengit ya, antara Syekh Yahya dengan Syekh Saleh Al-Bakri Al-Yafi'i. Beliau juga termasuk salah seorang murid Syekh Muqbil. Walhasil ketika terjadi fitnah Abul Hasan, ternyata Saleh Al-Bakri juga punya kritikan terhadap Syekh Yahya. Syekh Yahya ini yang menggantikan kedudukan Syekh Muqbil di zaman itu. Debat ya jarak jauh, yakni saling bantah membantah sengit ya, sampai kepada permasalahan manhaj, sampai Syekh Yahya mengeluarkan tahdzir terhadap Saleh Al-Bakri ini. Yakni sangat seru perdebatan itu. Nah, sampai beliau menyatakan keluar dari Ahlus Sunnah. Kira-kira demikian. Walhasil dalam satu permasalahan ya, ada salah satu dalam permasalahan al-asma wa sifat. Naam, terjadi perdebatan dan Saleh Al-Bakri menyalahkan Syekh Yahya dalam masalah ini. Sementara Syekh Yahya berpegang kepada pendapat sebagian para ulama salaf bahwa ini telah diucapkan oleh sebagian para ulama salaf. Saleh Al-Bakri tetap menyalahkan. Akhirnya permasalahan ini sampai ke Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ketika sampai ke Syekh Rabi', maka Syekh Rabi' pun mengatakan yang salah adalah Syekh Yahya dalam masalah ini. Keliru bahwa perkataan para ulama salaf itu hanya terkhusus dalam satu permasalahan, tidak bisa diterapkan secara mutlak. Nah, maka ketika sampai khabar itu kepada Syekh Yahya, kata Syekh Yahya, kumpulkan dulu ya ikhwan, bahas. Ya, beliau bersama beberapa ikhwan membahas permasalahan ini, dikumpulkan perkataan para ulama salaf yang menetapkan itu, lalu dikirim kembali ke Syekh Rabi'. Tetap ya, kemudian Syekh Rabi' membalas dengan risalah yang dikirimkan kembali pada Syekh Yahya yang tetap menyalahkan Syekh Yahya dengan beliau bawakan kaidah-kaidah para ulama dalam hal asma sifat. Itu dibacakan di depan umum ba'da maghrib. Ba'dal maghrib dibacakan di depan umum ya, dalam keadaan risalah itu membantah Syekh Yahya dan membenarkan khusumnya yaitu Saleh Al-Bakri. Bayangkan dibaca di hadapan umum, semua orang hadir. Kata Syekh Yahya, ikra, dibaca terus sampai selesai. Itu ya dalam rangka nasihat terhadap Syekh. Lalu setelah itu Syekh Yahya mengatakan, wa ana amshi ma'al ulama, saya bersama para ulama dalam hal ini dan saya rujuk dari apa yang saya tetapkan dahulu. Rujuk beliau di hadapan umum. Nah, sampai kata Syekh Rabi' hafizallahu taala, wallahi kita menginginkan orang seperti kamu, bukan seperti Abul Hasan. Dinasihati malah ditamarrad, semakin jadi-jadi ya. Lihat, padahal sedang rame-ramenya bertengkar dengan Saleh Al-Bakri. Tapi ketika beliau bersalah, dengan jantannya dia menyatakan salah, rujuk. Nah, kalau orang punya rasa gengsi sedikit saja dalam hatinya, waduh ini kalau saya menyatakan rujuk, waduh turun predikat saya jadi ustaz. Subhanallah. Nahnu la nuridu tazkiyah min ahli minan nas. Kita tidak menghendaki ada rekomendasi dari seorang pun dari manusia. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada kita hidayah, istiqamah wa tsabat alal haq hingga kita meninggal. Wahada itu tujuan hidup. Naam. Maka ikhwani fi din a'azakumullah, ar-ruju ila al-haq amrun aziz. Merupakan satu perkara yang sangat penting. Naam. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin wa laisa lahu syibhun ta'ala al-musabbahu. Nahnu la nuridu tazkiyah min ahli minan nas. Kita tidak menghendaki ada rekomendasi dari seorang pun dari manusia. Kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mencintai kita. Kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pada kita hidayah, istiqamah, wa tsabat alal haq, hingga kita meninggal. Wahadah, itu tujuan hidup. Naam. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, al-luju ilal haq amrun aziz, merupakan suatu perkara yang sangat penting. Naam. Wa laisa bi mauludin wa laisa bi walidin wa laisa lahu syibhun ta'ala al-musabbahu. Allah itu tidaklah dilahirkan dan tidak pula beranak. Wa laisa lahu syibhun, dan Allah itu tidak punya syibh. Nah, tidak ada yang menyerupai. Ta'ala, maha tinggi Allah, al-musabbahu, yang disucikan. Ini berangkat dari berbagai firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah dinafikan dari Allah sifat-sifat yang negatif. Naam. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang setara dengan Allah satu pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah azza wa jalla adalah merupakan zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari penyerupaan dengan makhluknya. Oleh karenanya, salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka menetapkan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa mereka mentakfil, meniadakan, ataukah mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ataukah mentamtsil, ataukah mentahrif, merubah-rubah maknanya dari yang zahirnya, dari yang hakikatnya. Ini merupakan manhaj ahli sunnah wal jamaah dan disepakati di antara umat ini. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Anak kira sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan dari syair-syair ini.